Oke, kayaknya kita mau lanjut lagi ya. Sip, oke. Monggo om. Monggo. 14 malam spesial dan semuanya. Yang kalau punya boleh kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. biasa. Terima kasih Tasya. Thank you banget Tasya ya.